Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi tafsir Jalalain. Qala ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من هناك bukan dari يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قفnya antum kurang. La tattaqu qu bukan ka tattaqun. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن langsung tafsirnya ya Yohanes. يا أيها الناس أي أهل مكة اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم أنشأكم أنشأكم لا أنشأكم أنشأكم شأني jangan مطبيعي أنشأكم langsung أنشأكم ولم تكونوا شيئا وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته إقابه ولعل في الأصل للتراجي وفي كلامه تعالى للتحقيق الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا حال بساطا يفترش لا غاية في صلوبة للصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها فلا يمكن الاستقرار عليها والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء ماء فأخرج أنواع فأخرج bukan فأخرج به من لا ada izni enggak ada ayo taip istamir أنواع الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. إسني أنه الخالق ولا ولا ولا يخلقون. وستو يخلقون. يا صحيح ولا تخلقون. تسوي dengan وأنتم تعلمون. أنه الخالق ولا تخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. Itu punya siapa bukunya? Punya Alwi ya? Jangan jadi ubah sama dia biar antum salah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda Muhammadin al-Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' al-huda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala ta'ala: alladhi ja'ala ay khalaqa. Ja'ala di sini bermakna khalaqa. Bisa juga ja'ala bermakna sayyara, yaitu yang menjadikan. Ya, ja'ala khalaqa sayyara. Dan lafal-lafal ja'ala seperti ja'ala ini membutuhkan dua maf'ul. Makanya di sini antum akan dapatkan dua maf'ul. Pertama al-ard, kedua firasy. Ya, dan kemudian ma'tuf firasnya kepada wassama'a bina'a. Al-ard ma'tuf dengan atofnya wassama'a bina'a. Ya. Li ja'ala atau khalaqa di sini membutuhkan maf'ulain, dua maf'ul. Menjadikan sesuatu sebagai sesuatu. Ya, tapi di sini ditafsirkan sebagai hal. Firash sebagai hal. Khalaqa lakumul arda firasha. Al-ard lakum. Bumi ini diciptakan lakum. Kum di sini kembali ke apa di sini? Kita dua-dua ya. 21 harusnya. Ada ketularan nama antum tadi awal. Henry Allahul musta'an antum ini. Ada yang salah dia yang disalahin ya. Ya ayuhannas harusnya masyaallah. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ya ayuhannas qala Allah taala ya ayuhannas ay ahla Makkah. Yaitu ya ahla Makkah. Wahai ahlu Makkah. Di sini beliau rahimahullah mengkhususkan lafal yang zahirnya umum. Maka beliau mengkhususkan menjadi ahlu Makkah. Padahal annas itu untuk seluruh insan, jenis manusia. Dia merupakan ismul jama'. Dan ismul jama' menunjukkan keumuman. Ya ayuhannas. Tapi beliau mengkhususkan ahlu Makkah disesuaikan dengan konteks ketika itu. Nah sekarang apakah surat Al-Baqarah turun di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Ya. Maka yang afdal adalah di sini yang afdal kita lebih umumkan lafal annas ke seluruh insan. Atau minimal ibrahnya untuk seluruh insan. Jikapun konteks untuk ayat ini untuk ahli Mekah, tetapi kita umumkan untuk seluruh insan. U'budu yakni wahidu. U'budu yakni wahidu. Sembahlah Rabbakumul ladzi khalaqakum. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Khalaqa ansha'a. Khalaqa dengan ansha'a ada perbedaan, dan tapi ansha'a ini menciptakan sekaligus memelihara pertumbuhan kalian. Ya. Makanya nas'ah itu artikan tumbuh secara bertahap. Ansha'akum walam takunu syai'a, dan kalian sebelumnya bukanlah apapun. Di sini ada perintah u'budu rabbakum. Dan di sini ada wasf yang menjadi illat kenapa diwajibkan beribadah kepada Rabb kalian. Itu apa illatnya? Ada yang tahu? Di ayat ini. Di kalimat yang barusan kita bahas. Illatnya adalah al-khalq. Sebab mengapa kita wajib beribadah kepada Allah Ta'ala, karena dialah yang menciptakan dan menumbuhkan kita. Walam takunu syai'a, dan kalian belum apa-apa sebelumnya, bukan siapa-siapa sebelumnya, belum ada sebelumnya. Maka Allah Ta'ala khalaqakum dan menjadikan atau menciptakan kalian tidak begitu saja tiba-tiba ada, tapi harus dengan adanya tatawurat, yaitu apa? Perkembangan. Maka disebut ansha'akum. Ya, qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Katakanlah dia yang ansha'akum, menciptakan kalian, menumbuhkan kalian. Dan kemudian Allah jelaskan di antara gradual penciptaan Allah terhadap insan, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Itu Allah ciptakan terlebih dahulu as-sam'a. As-sam'a ini ability yang maknawi, yaitu kemampuan maknawi untuk mendengar. Memang ada fisiknya telinga, tapi yang dimaksud sama' itu adalah makna, yaitu sifat pendengaran. Dan bayi itu lebih mendengar terlebih dahulu sebelum absar dan afidah. Sebelum melihat, mendengar dulu bisa. Maka inilah yang disebut tatawurat dan insya' atau nash'ah. Ya. Yang tadinya kalian bukan siapa-siapa. Kalau misalnya kita sudah punya anak, kita akan kadang berbicara kepada istri kita ketika anak kita udah agak gede, udah mulai usia berapa tahun dan seterusnya. Ternyata anak kita udah gede aja gitu loh, enggak ngerasa, kok enggak kerasa ya, udah segede ini gitu loh. Mungkin dan orang-orang juga, orang tua kita atau siapapun, tetangga, paman, bibi dan seterusnya, ketika kita udah gede kayak gini, enggak, ketika ngelihat kita udah gede bilang, udah gede aja kamu padahal dulu tuh masih ingusan gitu misalnya. Ya kan? Berarti di sini ada nas'ah, tatawurat dari segi usia dan fisik dan seterusnya. Bahkan orang tua kita mungkin bilang, kamu tuh ada di dengkul bapak dulunya gitu. Ya, mani adanya di mana? Di dengkul atau di testis ya. Maksudnya kamu tuh dulu enggak ada. Sekarang jadi ada. Maka Allah Ta'ala menginginkan kita untuk menatap hikmah dan sebab kenapa disyaratkan ibadah, yaitu al-khalq, penciptaan darinya. Kemudian juga Allah ingatkan kepada kita, wa khalaqal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wal ladzina min qablikum, yaitu ataf terhadap dhamir fi mahalli nasbin maf'ul bih, yaitu kum, wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan menciptakan alladzina, itu berarti di sini orang-orang, alladzina min qablikum, seorang-orang sebelum kalian, wahai para manusia, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Taib, tattaquna biye, tattaquna bi'ibadatihi iqabahu. Taqwa di sini membutuhkan maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah iqab. Kemudian bi'ibadatihi, alba muta'alliqah bi at-taqwa, tattaqun. Caranya bertakwa adalah ibadah terhadapnya. Dan takwa itu artinya apa? Mewaspadai. Kata para ulama, takwa itu ya anta ja'al wiqayata bainaka wa baina adzabillah. Yaitu engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah itu ada penghalang, penjagaan. Maka itu takwa. Ya. Jadi takwa, seseorang yang bertakwa menunjukkan bahwasanya dia itu takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya menjaga dari iqab tersebut adalah dengan ibadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan syariatnya. La'allakum tattaquna bi'ibadatihi iqabah. Maka seseorang ketika dia tidak beribadah atau bermaksiat kepada Allah, kemudian dia rujuk dari maksiatnya, karena dia takut dengan iqab dari Allah Ta'ala, seolah-olah api itu terhampar di pandangannya, maka ini termasuk bagian dari takwa, adanya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang seperti ini masih ada kemungkinan untuk diampuni, hatta dia mungkin tidak istighfar, masih ada kemungkinan. Tetapi bagaimana dengan hadis yang menunjukkan ada seseorang membawa amalan yang banyak masya Allah, tapi kemudian amal tersebut lebur di hari kiamat disebabkan di kesendirian dia, dia telah menghancurkan kehormatan dan yang haram dari Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Pernah dengar enggak itu? Belum. Enggak pernah. Ya ada hadisnya. Ya seorang yang mempunyai amalan besar masya Allah, tapi kemudian di hari kiamat Allah leburkan itu amalan disebabkan di kesendirian ternyata dia apa? Apa, melakukan hal-hal yang haram. Ya. Itu bagaimana menjamak hadis tersebut dengan perkataan yang tadi? Sementara kata Nabi SAW, kullukum mu'afan illa al-mujahirun. Setiap dari kalian itu dimaafkan kecuali orang-orang yang berbuat maksiat terang-terangan. Tapi ini berbuat maksiat sendiri-sendiri, itu pun tetap akan dihancurkan amalan kebaikannya oleh Allah. Lalu terus Enggak, nanti enggak ada dong orang yang nanti khawarij mereka masuk bab ini. Tuh lihat. Terang-terangan enggak diampunin, sendirian pun dihancurin amalan solehnya oleh Allah Ta'ala. Maka kita katakan di sini ada tafsir. Kalau orang bermaksiat di kesendirian, murni dia karena takut pandangan manusia, namun hatinya tidak takut kepada Allah, ini yang dimaksud. Faham enggak? Tapi kalau misalnya ada orang bermaksiat sendirian, memang dia malu sama orang-orang kalau kelihatan maksiat tersebut. Tapi hatinya pun merasa takut dengan Allah. Ini Allah melihat saya sekarang. Ada rasa takut, tapi dia terus maksiat karena hawa nafsunya lebih begitu tinggi. Maka yang seperti ini, masih ada rasa takutnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala masih memaafkan dia. Begitu. Bisa paham di sini. Iya. Nah sekarang kita melihat gimana diri kita ketika bermaksiat di kesendirian. Mana yang afdol? Bermaksiat terang-terang atau sendirian? Gak ada yang afdol. Gak ada yang afdol. Dua-duanya buruk, tetapi bermaksiat terang-terangan telah ditahqiq oleh Rasulullah SAW tidak dimaafkan. Maksudnya tidak dimaafkan ketika dia tidak taubat. Adapun kalau dia taubat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tawwabur Rahim. Adapun bermaksiat di sendirian, maka dilihat hatinya bagaimana. Apakah dia ada rasa takut kepada Allah ketika bermaksiat sehingga ada potensi untuk berhenti darinya? Atau memang dia sudah terbiasa sehingga tidak ada rasa? Walaupun di sendirian, maka rasa malunya itu hanya untuk manusia, bukan kepada Allah Ta'ala. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah. Kemudian wala'alla fil asli litaraji. La'alla pada asalnya untuk taraji, yaitu mengharapkan. Misalnya la'allaka tardha. Ya. Semoga engkau ridha, ya, misalnya. La'allaka ta'ti ila baiti. Bisa. Tapi wa fi kalamihi ta'ala, wa fi kalamillahi ta'ala, kalau Allah Ta'ala yang mengatakan, maka la'al di sini litahqiq, untuk mentahqiq dan memastikan terjadinya hal tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya bahwasanya ibadah yang sahihah, yang makbulah, itu dipastikan dengannya akan menghasilkan ketakwaan. Antum ngantuk Rabi? Coba dikak pukul kepalanya. Jadi di sini ditahqiq bahwasanya ibadah melazimkan takwa. Seseorang dan di sini takwa ditafsirkan khauf min iqabillah. Orang tidak akan merasa takut dengan hukuman dari Allah kecuali kalau dia beribadah dengan benar. Kayak orang-orang yang tidak menunaikan salat, mana dia takut dengan hukuman Allah? Enggak takut dia. Kemudian qala Allah azza wa jalla alladzi ja'ala ay khalaqa. Tadi sudah kita bahas di awal-awal. Ja'ala lakumul arda firasha. Maka ditafsirkan atau diarabkan di sini firasy sebagai hal. Bukan sebagai maf'ul tsani. Hal. Al-ard firasha bisaqa yuftarash, hamparan. Sebenarnya firasy itu bisa juga kalau bahasa sekarang itu seperti kasur. Itu bentangan. Yuftarash, yang dibentangkan. Maka ini menjadi dalil bagi sebagian yang menyatakan bahwa bumi ini datar. Tapi para ulama yang lebih condong ke pendapat bumi ini bulat menyatakan bahwasanya di sini bukan firasy mutlak sampai ujung, firasy terus tanpa ujung nanti. Melainkan firasy di sini ketika manusia ada di situ, maka manusia akan melihatnya sebagai firasy. Adapun secara zat dia masih berbentuk bulat, tapi dia sebagai firasy terbentang karena binisbati lil insan. Apa binisbati lil insan? Dari segi pandangan manusia. Begitu. Ya. Nah, ketika suatu hal disebut firasy, maka dia berkarakter menengah antara keras dengan lunak. Kayak dikatakan di sini, la ghayatan fi salabati awil luyuna. Bumi ini tidak ghayatan fi salabah, yaitu bersifat maksimal dari segi kekerasan, atau bersifat sangat lunak, tidak. Tengah-tengah antara itu. Ya, dibilang keras sekali sehingga tidak bisa dibor, tidak juga bisa dibor. Bisa dipacul. Tapi dibilang lembut juga, ya enggak juga gitu loh. Apa dibilang terlalu lembut, tidak juga. Jadi menengah. Ya, menengah antara salabah dan luyunah. Fala yumkinu al-istiqraru 'alayha. Sehingga kalau misalnya dia fi ghayati salabah atau fi ghayati luyunah, la yumkinu al-istiqraru 'alayha. Enggak mungkin seseorang bisa menetap di atas bumi. Kalau terlalu keras, enggak mungkin. Coba sekarang bikin rumah, pasti membutuhkan pemaculan atau pengeboran atau pembuatan lubang dan pasang. Antum bisa enggak bikin tenda aja di camping di gunung atau gimana, antum ke gunung. Bikin tenda antum membutuhkan apa? Apa namanya? Memacok atau apa namanya? Ya. Ya kan? Ke tanah, ya. Terus dipukul gini. Coba kalau misalnya fi ghayati salabah. Enggak bisa antum. Akhirnya pakai daun pisang ujung-ujungnya kan. Tapi kalau fi ghayati luyuna juga enggak bisa. Antum jeblos semua nanti. Keterakak semua nanti dunia. Fi ghayati luyuna. Maka di tengah-tengah antara itu. Allah musta'an. Allah Ta'ala Maha baik kepada insan alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan. Kemudian yang kedua, was-sama'a bina'a. Langit sebagai bina. Bina maknanya adalah saqf di sini, atap. Jadi di kalangan Arab pada saat itu, ketika sesuatu disebut bina adalah sesuatu yang memang memiliki atap. Atau bina adalah saqf, atap. Itu istilah Arab pada saat itu. Kalau sekarang bina dimutlakan pada bangunan, hatta tidak beratap. Tapi ketika itu yang namanya bangunan beratap, maka itu bina namanya. Nah, jadi langit ini atap kita, selimut kita. Ketika itu adalah saqaf, atap, berarti itu melindungi apa-apa yang di bawahnya dari apa-apa yang di atasnya. Dan secara astronomi juga orang-orang mengetahui bahwa saya di atas sana ada hal-hal yang luar biasa, yang kalau tidak ada atmosfer atau tidak ada penjaganya, itu kita bakal hancur semua. Ya. Kemudian kita Rabb kita Azza wa Jal. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi min anwa'i thamarati rizqan lakum. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan imtinan, yaitu menyebutkan satu persatu dari kenikmatan dan karunia yang Allah berikan. Wa anzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan min, dari as-sama'. As-sama' maknanya di sini as-sahab. Ya. Antum lihat di sini ada dua sama' dalam satu ayat. As-sama' yang pertama maknanya as-sumum mutlak, yaitu ketinggian langit. Adapun wa anzala minas sama'i, maka as-sama yang kedua maknanya as-sahab. Wa anzala minas sama'i ma'an, air. Fa akhraja bihi min. Kemudian Allah Ta'ala keluarkan bihi. Al-ba' di sini ba' sababiyah. Bisababil ma'. Allah turunkan dari langit air. Kemudian dengan air tersebut Allah keluarkan min anwa'i thamarat, dari macam-macam thamarat, buah-buahan. Sebagai rizqan lakum, rezeki untuk kalian. Dan ini mutlak rezekinya, ya mutlak rizkinya, tidak ditakyid dengan sifat halal atau haram. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, rizki dari Allah itu baik halal atau haram, itu rizki semua. Baik untuk mukallaf atau ghair mukallaf, manusia ataupun hewan, binatang. Maling, maling motor, dia maling motor kemudian menjual ke bosnya Beat misalnya, itu motor apa? Insyaallah bukan itulah, jangan. Itu Beat ya. Nah, dicolong misalnya di 3 juta dia dapat. Dari 3 juta itu dia kemudian membeli makanan, ya, nasi rames di warteg. Udah maling masih aja segitu. Belinya di warteg. Biasanya di Ricis kayak gitu kan. Nah, beli makan buat anaknya, itu semua rezeki yang haram. Tapi rezeki bukan itu rezeki. Hatta dengan cara yang haram. Ya. Apa yang dimanfaatkan oleh insan itu rezeki, walaupun cara mendapatkannya itu haram atau secara zat hal tersebut haram, seperti daging babi, tapi dimakan, ya itu rezekinya. Ya. Jadi tidak semua rezeki itu halal. Tapi itu rezeki ya, karena dimanfaatkan oleh insan dan atau dinikmati oleh insan. Nah, nanti dibalik rezeki halal atau rezeki haram, masing-masing ada konsekuensi dunia dan akhiratnya. Tapi di sini Allah Ta'ala hendak mengingatkan semata secara mutlak tentang rezeki insan dari segi thamarat. Pertama, di ayat ini disebutkan bumi, kemudian disebutkan langit. Kemudian disebutkan air dari langit, kemudian disebutkan samarat. Bumi ke langit. Ya. Kemudian perhatikan langit turun air ke bumi lagi. Kemudian apa yang kamu makan dari bumi? Jadi seolah-olah bumi dan langit itu terwujudkan untuk kamu makan gitu loh. Untuk kamu tuh senang gitu loh. Untuk rezekimu gitu. Rizqan lakum ta'kulunahu wa ta'lifuna bihi dawabikum, atau bisa juga tu'allifun. Kalian memakannya. Ta'kulunahu di sini kembali ke mana ya, ikhwan? Kembali ke rizq, bukan kembali ke asama. Makan langit gitu, atau kembali ke emak, bukan, tapi rizki. Wa ta'lifuna bihi dawabakum, dan kalian memberi makan ke binatang-binatang kalian, ya kan? Itu rezeki bukan buat mereka, buat binatang. Iya, rezeki semua. Dan masya Allah, rezeki buat kalian tuh memperhatikan rezeki buat binatang ya. Luar biasa. Masing-masing binatang ada spesialisasi rezekinya gitu. Semut, antum taruh misalnya apapun makanan antum misalnya. Tulang ikan atau apalah yang sedikit gitu dari nasi atau apa. Antum akan melihat semut yang datang bukan semua semut. Ya enggak? Semut model tertentu, dan kemudian nanti datang teman-teman yang sebangsa dan setanah air dengannya. Semut warna hitam, mana semut merahnya? Ternyata semut merah ini nggak doyan dengan nasi modelnya, maunya biryani dia, ya. Nasi mandi maunya. Yes, ya dari Arab merah pada pasir. Ya. Masya Allah. Begitupun binatang-binatang. Dan kalau kita melihat binatang, rata-rata mereka tidak punya qanaah terhadap makanan. Mungkin mereka rata-rata, terutama binatang ternak ya. Terutama binatang ternak. Tidak pernah binatang ternak itu qanaah. Enggak pernah. Karena tugas mereka itu makan untuk menyenangkan pemiliknya. Contoh ketika di sini terjadi pembegalan terhadap kambing dan sapi di Idul Adha. Disembelihan. Anda bawa sapi ke situ untuk tidak fokus ke sahibnya. Karena enggak boleh dia kita kan kita giring sana. Makan dia. Apa namanya? Daun pisang dan seterusnya dimakan padahal temannya lagi bantai di belakang. Ya. Dan mungkin kalaupun dia lihat, udah emang udah qadarullah mungkin enggak lihat. Lihat bagaimana makanan dan rezeki dia membuatnya melupakan segala hal. Ya. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu syuraka, andada syuraka lillah terhadap Allah, sekutu-sekutu Allah fil ibadah. Wa antum ta'lamun. Di sini waw al-haliyah dalam keadaan kalian mengilmui annahul khaliqu wala takhluqun. Bahwasanya dia itu khaliq dan kalian tidak menciptakan. Wala yakunu ilahan illa man yakhluq. Dan tidak mungkin suatu zat menjadi ilah kecuali dialah yang menciptakan. Fadhil istamil. Ahsana ilaikum Ustaz. Wa in kuntum fi raibin shakkin mimma nazzalna ala 'abdina Muhammadin minal Qur'ani annahu min 'indillah fa'tu bi suratin min mithlihi ay munazzali wa min lil bayani ay hiya mithluhu fil balaghati wa husnil nazmi wal ikhbari 'anil ghaibi wa suratu qat'atun laha aw 'atun laha wa suratu qit'atun laha أول وآخر أقلها ثلاث آيات ودعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاه مثله ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا ذلك أبدا لزورهم إعجازه اعتراض فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر النار التي وقودها الناس الكفار والهجارة كأصنامهم منها يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه أعدت هيئت للكافرين يعذبون بها جملة مستأنفة أو حال لازمة. طيب. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب معنى شك سبقنا كتابه mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an, ya abd di sini adalah Muhammad alaihi salatu wassalam, dan ma nazzalna alaihi yaitu min Al-Qur'an annahu min indillah. Kalau ragu Al-Qur'an ini dari Allah Ta'ala, maka coba deh sekarang kalian praktekkan hal ini, hal berikut. Fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah oleh kalian satu surat saja. Fa'tu bisurah. Maka di sini fi'il amr bertemu dengan isim yang nakirah dan dia adalah mutlak. Artinya cukup satu surat to. Fa'tu bisuratin mim mithlih, dari yang semisalnya. Ay al-munazzal, dari mithli ma yunazzal. Ya. Wa min lil bayan ay hiya mithluhu fil balaghah, yaitu yang sepertinya dari segi balaghah, kesusastraan, dan juga wa husnin nazmi, dan bagusnya nazm. Nazm di sini apa maknanya? Indonesianya apa nazm? Syair, bait-bait. Justru ya. Nathr itu ya. Kalau lawan dari syair nathr, nazm di sini bukan bait. Dia nazm itu prosa. Ya, kayak sajak. Dia apa ya? Nazm itu pengurutan, bukan? Pengaturan. Ya semacam itu, ah? Lima. Rima. Rima itu lebih tepatnya rima, bukan sajak. Ya, seperti sajak, cuman sajak itu adalah nama jenis untuk puisi, ya gitu, dengan akhiran yang sama. Enggak, tapi yang dimaksud di sini nazm ini lebih luas dari ya, itu. Ya, semacam rima atau pengaturan-pengaturan lafal-lafal. Yang mana ritme atau ritme rima dari kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut itu sangat pas dan hanya dirasakan oleh orang-orang Arab dan yang paham bahasa Arab Fusha. Adapun orang Arab yang enggak paham bahasa Arab Fusha, apalagi orang Indonesia yang ngapak, itu ngeboro-boro dia ngerti. Ya kan? Coba, dia enggak pernah belajar bahasa Arab, baca Al-Qur'an juga kali kol-kolahnya kebesaran kul gitu qaf. Ya kan? Qafnya terlalu mantul jadi kul gitu. Ya, maka enggak kena ijaz Al-Qur'an dari segi balaghah dan husnul nazam wal ikhbari anil ghaib, dan juga kalau tadi balaghah dari segi kesusastraan lafal-lafalnya, terus dari segi nazam lafal-lafalnya, dan juga dari segi konten al ikhbar anil ghaib, pengabaran tentang hal gaib, itu enggak bisa manusia untuk menerapkan itu. Ya, was suratu qit'atun laha awwalu wa akhiru. Ya, di sini awalun wa akhir. Surah itu adalah suatu qit'ah, suatu potongan. Ya, jadi qit'ah, potongan sedikit aja. Laha, yang mana potongan tersebut atau surah tersebut memiliki awalan dan memiliki akhiran. Aqalluha thalathu ayat. Paling minimal surat itu 3 ayat. Ya. Surat apa yang 3 ayat? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Al-Kawthar dan Al-Asr dan Al-Imran. An-Nasr. An-Nasr. An-Nasr itu 3 ayat. Namun tidak disadari aja, ya. 3 ayat An-Nasr itu. Cuman yang paling minimal A'atoin ina A'atoinya, ya. Paling kerasa sedikitnya, dan itu surat andalan ketika udah kepepet setelah Qul Huwallahu Ahad. Jadi rata-rata manusia itu ahli tauhid, ya. Ketika mereka udah salah baca, bingung menerusin, mereka merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Betapa banyak imam yang ahli tauhid seperti itu. Ya. Sebenarnya bukan ahli tauhid, itu memang udah terjepit aja itu. Ya, kemudian wad'u syuhada'akum. Taib syuhada ini lafalnya itu seperti menunjukkan keumuman syuhada. Saksi-saksi coba. Pikiran kita kan ketika membaca ayat ini, ayo kalian bikin surat tandingan Al-Quran, kemudian datangkan orang-orang sebagai saksi. Tapi maksud yang disebutkan oleh Al-Mahalli di sini, syuhada bukan saksi dari kalangan manusia, tapi alihatakum allati ta'budunaha. Coba kalian panggil tuh berhala-berhala kalian yang selama ini kalian sembah sebagai saksi bahwasanya kalian mampu menandingi Al-Quran. Min dunillah, selain dari Allah. Au ghairihi. Min dunillah min ghairillah. Litu'inakum. Agar alihatakum ini menolong kalian untuk membuat satu surat tersebut. Paham enggak maksudnya? Ayo sob, siap. Berhala mana berhala kalian? Siapa yang kalian sembah selama ini? Bikin kalian melakukan mujamma', yaitu perkumpulan dengan para patung-patung itu, untuk membuat satu surat aja lah. Ya minimal 3 ayat lah. Ya. Untuk menolong kalian membuatnya. Rembukan sok. Mana ya? Akhirnya rembukan. Gak mungkin. Jadi ini tantangan i'jazi. Yaitu tantangan yang membuat mereka tidak bisa melakukannya. Walaupun memang ada kemudian yang berusaha melakukannya. Ada surat namanya surat ad-difda'. Surat kodok. Ya. Masya Allah. Ya. Kalau di Al-Quran, mungkin ayat-ayatnya bagus ya. Apa surat namanya? Al-Baqarah. Itu bahkan di antara surat terbaik ya setelah Al-Fatihah. Ini yang kita bahas sekarang. Binatang lain apa? An-Nahl. Apalagi? An-Naml. Al-Fil. Apalagi? Al-Ankabut. Dan semuanya itu kita baca tuh gak ada merasa peremehan terhadap nama binatang dan juga nama surat tersebut. Enggak ada peremehan kan. Tapi ketika suratul difda, kebayang kodok ngorek ya. Ngorek ke pinggir kali. Ya, ditambah teo teblung gitu kan. Itu lagu siapa itu? Iya. Maka in kuntum sadiqin, kalau misalnya kalian memang jujur benar, fi anna Muhammadan qalahu min 'indi nafsihi, bahwa Muhammad mengatakan Al-Qur'an itu dari dirinya sendiri, yaitu mengkreasikan Al-Qur'an. Kalau kalian benar dengan tuduhan kalian, coba so kalian sendiri yang bikin deh. Ini tantangan untuk kaum musyrikin Quraisy ketika itu, yang mereka ya sebenarnya kaum musyrikin Quraisy maupun dimanapun ahli kitab atau siapapun yang mana mereka tidak percaya dengan kenyataan bahwasanya Al-Quran ini dari Allah Ta'ala melalui Malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad SAW sampai kepada mereka dan juga kita kemudian. Fafa'alu dhalik, coba kalian lakukan itu. Fa'innakum arabiyuna fusaha'a mithlah, sesungguhnya kalian itu orang-orang Arabi dan fusaha'. Bahasa Arab ketika itu bahasa yang masya Allah, ikhwan. Ya. Maka Allah Ta'ala memilih bangsa Arab saat itu karena keunggulan mereka itu keunggulan yang tidak melazimkan khayalan, tapi keunggulan intelektualitas dari segi linguistik. Ya enggak? Kalau keunggulan Bani Israel bukan di linguistik, walaupun mereka bisa baca, bisa nulis, tapi mereka nggak kalau unggul dengan Arab dari segi linguistik, dari segi bahasa, language, kalah. Ya, buktinya juga sekarang lebih banyak mana yang mempelajari bahasa Arab atau Hebreu? Jauh bahasa Arab. Dan insya Allah semoga Allah Ta'ala perkenankan bahasa Arab menjadi pengganti bahasa Inggris nanti, mudah-mudahan insyaallah. Enggak ada apa-apa bahasa Inggris, dan ana syahidnya, ana mempelajari bahasa Inggris dan pernah bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Inggris sampai sakit-sakitan. Dan ana mendapatkan bahasa Inggris itu laisa bisyai dibandingkan dengan bahasa Arab. Beneran. Ini bukan ta'assub, bukan apa. Tapi memang luar biasa bahasa Arab ini, bahasa yang kalau fasfusahnya bukan amiyah, bukan bkhairente ke. Enggak, itu mah enggak, yang itu enggak ada bagus-bagusnya itu. Yang fusha di sini, yang bahasa Arab, bahasa Quran ini, masya Allah, luar biasa. Nah, orang-orang ketika itu mereka memiliki bahasa yang luar biasa, kekuatan bahasa, gitu loh. Maka sok silakan, kalian bikin tuh seperti apa yang tuduhan kalian terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma ajazu an dzalika Qala Ta'ala, ketika mereka yang enggak bisa melakukan hal tersebut, maka Allah berkata, Allah Ta'ala ketika memang menantang, sudah Allah tantang dan sudah Allah segel, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Masya Allah, yang menyegel ini Rabbul Alamin. Jadi Sampai kapanpun iman kita mengatakan tidak mungkin ada satupun insan, bahkan ketika seluruh jin dan manusia berkumpul untuk menandingi ayat Allah, tidak mungkin sama dari segi mukjizatnya. Tetapi dari segi ketertarikan manusia kepadanya mungkin. Paham enggak bedanya? Dari segi zat kalimat tidak mungkin ada yang menyamai Al-Qur'an. Kebaikannya, husnul nazmnya, dan kabar-kabar yang enggak mungkin bisa nyamai. Tapi dari segi ketertarikan insan, bukan dari segi internal dari kreasi kalimat, bukan, tapi dari segi ketertarikan insan kepadanya itu mungkin nanti tertandingi Al-Qur'an, dan bahkan lebih dari kecintaan mereka terhadap Al-Qur'an. Dan itu terwujud di zaman sekarang. Kelalaian orang-orang dengan lagu dan seterusnya. Pengganti Al-Qur'an. Ya enggak? Sekarang kita lihat orang kalau misalnya pagi-pagi bangun tidur, ngopi, ngerokok sambil dengar dangdut. Itu ijma sebagian dangdutiyun. Ya, pagi-pagi seperti itu, wiritan Qur'annya enggak ada. Zikir pagi petang enggak ada. Mereka lebih menyukai itu dibandingkan Al-Qur'an, gitu loh. Tapi ini bukan berarti dangduters itu mereka telah membuat Al-Qur'an. Enggak membuat seperti Al-Qur'an, enggak. Kalau kita lihat isinya, liriknya apa sih? Enggak ada bagus-bagusnya, rendahan. Jadi bukan dari situnya. Ya, tetapi dari interest orang-orang yang kemudian berpaling dari Al-Qur'an. Walan taf'alu, kalian tidak akan mampu. Dzalika liabadan lidhuhuri i'jazihi. Nah, ini yang tidak dimampu untuk menampakkan i'jaznya, i'jaz seperti mukjizat Al-Qur'an. Di sini kata Al-Mahalli i'tirad. I'tirad yaitu jumlah i'tiradiyah, kalimat yang disisipi sebagai bentuk i'tirad dan tanbih. Ya, seperti fa illam taf'alu fattaqun nar allati waqudhuha an-nas wal hijar. Kan asalnya itu fa illam taf'alu fattaqun nar, gitu kan asalnya. Tapi disisipkan i'tirad, dan i'tirad itu bisa berupa jumlah yang menafikan sesuatu sehingga memberikan tanbih, atau bisa pula sebagai doa. Seperti misalnya qala al-imam rahimahullah jumlah i'tiradiyah. Ya. Sebagaimana juga di sini fa illam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, diberikan bubuhkan, sisipkan jumlah i'tiradiyah fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Dengan keberadaan wa lan taf'alu di sini menjadi tanbih bagi orang-orang, oh enggak bisa. Ya. Fattaqu, maka bertakwalah kalian, takutlah kalian dengan keimanan kepada Allah, wa annahu laysa min kalamil bashar, bahwasanya itu bukan dari ucapan manusia semata. An-nara maf'ul bih yaitu neraka, allati waquduha an-nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia yaitu al-kufar. Jadi an-nas di sini dikhususkan al-kufar, wal hijarah dan al-hijarah itu bebatuan, ka asnamihim minha, di antara bebatuan yang akan dijadikan sebagai bahan bakarnya yaitu asnam. Patung. Yani annaha mufritatul hararati. Itu neraka itu hararahnya kebangetan. Ya, mufrit ifrat, ya, ifrat sesuatu yang melampaui batas. Tattaqidu bima dzukir. Yang mana api tersebut tattaqid, yaitu berbahan apa namanya, bahan bakarnya, berbahan bakar sesuai dengan apa yang tadi disebutkan yaitu annas dan hijarah. La kanari dunya tattaqidu bil hatabi wa nahwi, tidak seperti api di dunia ini yang berbahan bakar kayu dan semisalnya. Kalau di sana nanti bukan pakai kayu lagi levelnya. Orang bahan bakarnya, gitu kan. Orang kafir. U'iddat, yaitu huyi'at, dipersiapkan. Lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Yu'adzabuna biha. Di sini jumlah musta'nifah au halun lazimah. ya jumlah yang meneruskan musta'nifah, jumlah kalimat baru yang meneruskan faedah sebelumnya, atau hal yang melazim, keadaan sebagai hal ya, yang melazimkan terwujud pada apa yang disebutkan sebelumnya. Seperti itu, wallahu ta'ala. Kita mungkin sampai situ aja. Jalan lain 21 sampai